Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarh Aqidah As-Salaf Ashabil Hadith yang ditulis Matan Aqidatus Salaf ini oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Sedangkan syarah yang ada di hadapan kita adalah dari Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Masih pada pembahasan tentang Al-Ba'thu Ba'dal Maut, dan sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa para ulama berselisih pendapat tentang urutan-urutan fase di akhirat, dan yang dikuatkan dan dirajihkan oleh beliau Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya, beliau menyatakan bahwa al-haud, telaga, itu sebelum as-sirat dan sebelum mizan. Sedangkan mizan sebelum as-sirat. Oleh karena itu, berarti urutannya haud, telaga dahulu, kemudian mizan, kemudian as-sirat, kemudian as-sirat. Dan ini akan mudah diingat ketika kita menghafalkan dan mengingat kalimat Hims, sebuah kota di Syam. Hims, haud, mizan, kemudian as-sirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan pada pertemuan yang lalu dan beberapa pertemuan yang sebelumnya, kita membahas beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Syeikh Fahad Al-Adni rahimahullah dari kitab Fathur Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad. Pembahasan-pembahasan penting dalam hal ini karena beliau kumpulkan pembahasan-pembahasan dari para ulama dengan sistematis, dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan juga perkataan para salaf dari sumber-sumbernya, dari referensi-referensi kitab-kitab para ulama al-mutaqaddimun wal-mutaakhirin. Naam. Dan pada pertemuan terakhir kita juga membahas tentang bagaimana sifat al-ba'ts dan nusyur, sifat dibangkitkan dan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina nafkhatain arba'un." Di antara dua tiupan sangkakala sejarak 40. Ketika mendengar hadis tersebut, yang menukilkannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala adalah 40. Maka para sahabat Abu Hurairah bertanya kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Qala abaitu. Ya, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Saya enggan menjawabnya." Karena hal tersebut tidak diketahui oleh beliau ilmunya. Enam, kepastiannya berapa? Dan ada yang bertanya lagi, apakah 40 bulan? Beliau enggan menjawabnya. Dan yang lain menyatakan, apakah 40 tahun? Beliau juga enggan menjawabnya. Yang jelas jaraknya adalah 40. Yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa riwayat, tetapi tidak sahih, yang menjelaskan tentang ta'yin, ya, penentuan dari hal tersebut, sebagaimana dinukilkan di sini oleh Syekh Fahad Al-Adni rahimahullah dari ucapan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Naam. Kata beliau, maksud dari abaitu, ucapan Abu Hurairah, saya enggan menjawabnya, apakah 40 hari, 40 tahun, atau 40 bulan? Kata beliau, imtana'tu 'anil qaul bi ta'yin dhalik li'annahu laisa 'indi fi dhalika tawqif. Ini maknanya. Kenapa beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan aku enggan menjawab? Maksudnya saya enggan untuk berbicara tentang hal tersebut, berapa pastinya 40 yang dimaksudkan tersebut, karena tidak ada pada diri saya ilmu tentang hal tersebut. Dan disebutkan oleh beliau Naam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, memang terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa 40 yang dimaksud adalah 40 tahun dan sebagiannya 40 Jumat. Tapi kata beliau, walakinnaha riwayatun dhaifah wallahu alam. Tetapi riwayat-riwayat yang ada seluruhnya dhaif. Seluruhnya adalah dhaif. Maka kembali kepada perkataan secara umum bahwa jarak antara dua tiupan sangkakala adalah 40. Wallahu alam. Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Ataukah 40 tahun? Wallahu taala a'lam bishawab. Dan para ulama, dan dalam hadis tersebut yaitu hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi, Naam, di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walaisa minal insani syai'un illa yabla." Tidak ada sesuatu dari tubuh jasad manusia kecuali akan punah. "Illa 'azman wahidan." Kecuali satu tulang saja. "Wa huwa 'ajbu adz-dzanab." Yaitu yang disebut dengan 'ajbu adz-dzanab. Dalam bahasa yang lain dikatakan oleh An-Nawawi bisa dibaca dengan ajmu pakai mim. Ya, jadi bisa dibaca ajbu az-zanab, bisa dikatakan ajmu az-zanab. Wa minhu yurakkabu al-khalqu yawm al-qiyamah. Dan dari ajbu az-zanab itu akan dibangun kembali, akan diciptakan kembali manusia tersebut pada hari kiamat, akan ditumbuhkan dari ajbu adz-dzanab. Apakah ajbu adz-dzanab? Dikatakan oleh An-Nawawi maknanya adalah al-azm al-latif alladhi fi asfali sulbi, tulang lembut, tulang yang tidak keras, tulang tersebut tidak keras, Naam, lunak, yang berada di bawah tulang ekor. Wa huwa ra'su al-us'us, yaitu kepala dari tulang ekor. Tulang ekor yang berada di punggung belakang manusia. Itulah yang tersisa. Adapun yang lain dari jasad manusia semuanya akan punah, kembali menjadi tanah. Dan dari tulang yang tersisa tersebut, ajbu adzanab, pada hari kiamat kelak manusia akan dibangkitkan, akan dikembalikan lagi penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Dan disebutkan di dalam riwayat Ahmad, dan hadis ini dari sahabat Aus ibn Aus radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha 'azza wa jall harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi ya jasad-jasadnya para nabi. Ini pengecualian. Jasad-jasadnya para nabi alaihimussalatu wassalam tidak sama dengan jasad-jasad manusia yang lain. Ya, tanah tidak akan memakan jasad-jasad tersebut. Bumi tidak akan memakan jasad-jasad para nabi tersebut alaihimussalatu wassalam. Adapun manusia biasa, maka semuanya ketika dikuburkan di dalam tanah akan kembali seperti ya asal penciptaannya, itu kembali pada tanah, kecuali ajbu adzanab tadi, kecuali ajbu adzanab ya, tulang yang lunak, yaitu dari kepala ekor tulang belakang yang berada di belakang punggung ya, di punggung manusia. Dan para ulama juga membahas berapa tiupan sangkakala tersebut, karena di antara mereka ada yang menyatakan jumlahnya dua kali tiupan sangkakala, yang lain mengatakan ada tiga tiupan sangkakala, yang lain mengatakan empat, seperti Ibn Hazm yang mengatakan ada empat kali tiupan sangkakala tersebut. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa tiupan sangkakala tersebut hanya dua. Hanya dua. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, "Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Ini dalil yang pertama yang menguatkan pendapat bahwa tiupan sangkakala hanya dua kali. Allah Ta'ala nyatakan وَنُفِخَ فِي السُّورِ, dan ditiuplah sangkakala, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, maka akan ya binasa, pingsan binasa seluruh yang ada di langit dan bumi, إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ, kecuali siapa saja yang di ia kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Yang pertama berarti yang menandakan datangnya kiamat, hancurnya alam semesta ini ya, semuanya binasa kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu nafkhatu al-ba'ts, tiupan ya yang kedua kebangkitan. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ketika ditiup sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, seketika itu ya manusia-manusia tersebut berdiri dalam keadaan menunggu. Menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang lain dalam surat An-Naml ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yunfakhu fis-suri fa faz'a man fis-samawati wa man fil-ardh illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin." Dan pada hari ketika ditiup sangkakala, maka takutlah ya, seluruh yang ada di langit dan bumi takut kemudian binasa. Kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun atauhu dakhirin, dan seluruh mereka akan datang menghadap Allah dalam keadaan terhina. Ini bagi barang siapa yang memahami ya makna ayat An-Naml ayat 87 ini, nafkhatul faza', ya, tiupan di mana manusia seluruh yang ada di langit dan bumi, makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi kecuali yang Allah kecualikan, seluruhnya takut, itu adalah tiupan yang pertama ketika mereka takut, ya, kemudian mereka binasa. Berarti tidak ada dua tiupan ketika itu, tetapi tiupan yang satu saja. Tiupan yang satu saja. Nafkhatul faza' sekaligus nafkhatu as-sa'iq. Mereka takut dengan ketakutan yang sangat dahsyat dan mengerikan, kemudian mereka binasa. Kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikecualikan dari hal tersebut. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Qurtubi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dan yang lainnya dari para ulama. Naam. Siapakah yang meniup sangkakala tersebut? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ishtahara anna sahiba as-sur Israfil alaihi salatu wassalam, ونقل فيه الحليمي الإجماع. الحافظ ابن حجر menyatakan bahwa pendapat yang terkenal, yang dikenal oleh kebanyakan ulama dan manusia, bahwa yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil alaihi salam. Dan Al-Halimi telah menukilkan ijma' para ulama terkait tentang hal ini. Terkait tentang hal ini. Naam. Al-Qurtubi mengatakan, wal-umamu mujmi'atun ala anna alladhi yanfukhu fi sur Israfil alaihi salam. Dan umat ini, dan bahkan umat-umat yang ada, mereka seluruhnya bersepakat bahwa yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil alaihi salatu malaikat Israfil alaihi salam. Naam. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan secara ta'yin, secara jelas tegas, yang menyebutkan bahwa yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil, namun hadis-hadis tersebut, ya, seluruhnya tidak terlepas dari pembicaraan tentang keabsahan hadisnya. Namun para ulama telah sepakat bahwa, ya, yang meniupnya, ya, kelak adalah malaikat Israfil alaihi salam. Apa yang dimaksud dengan asur sangkakala tersebut? Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, qala Abul Haytham rahimahullah, berkata Abul Haytham rahimahullah, man ankara an yakuna as-sur qarnan fahuwa kaman yunkiru al-arsh wal mizan was-sirat. Barang siapa yang mengingkari bahwa as-sur sangkakala tersebut bentuknya seperti, ya, tanduk, maka dia seperti orang yang mengingkari arsy Allah, mizan, dan juga as-sirat. Berkata Ibnu Faris, as-sur adalah alladhi, as-sur sangkakala yang disebutkan dalam hadis adalah kal-qarni yunfakhu fih, seperti tanduk yang ditiup. Ya, seperti tanduk yang ditiup. Dan yang menguatkan pendapat-pendapat ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Ja'a a'rabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang Arab Badui, Arab pegunungan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masur, apa yang dimaksud dengan sangkakala tersebut wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Qala qarnun yunfakhu fi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sangkakala tersebut adalah tanduk, seperti tanduk yang ditiup, ya, yang ditiup. Hadis ini sahih. Disahihkan di sini disebutkan oleh Syekh Fahad Al-Adani rahimahullah dalam ta'liqnya. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah dan juga disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam As-Sahih Al-Musnad. Berarti ya, bentuk dari sangkakala tersebut adalah qarnun yunfakhu fi. Sebagaimana keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanduk yang ditiup padanya. Yang meniupnya adalah malaikat Israfil alaihi salam, ya, berdasarkan pendapat, ya, ijma', berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Sekarang bagaimana bentuk dari atau sifat dibangkitkannya manusia dan dikumpulkannya manusia, al-ba'ts wan nusyur, dibangkitkan dari alam kuburnya dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Bagaimana ya sifat dari al-ba'ts wan nusyur tersebut? Beliau Asy-Syaikh Fahad Al-Adni rahimahullah menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab sahihnya bahwa sifat-sifat tentang kejadian tersebut, ya, terdapat banyak sekali periwayatan hadis padanya dan bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian hadis atau tiga kelompok hadis, hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat bagaimana nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Hadis-hadisnya sangat banyak. Tetapi kata beliau, Al-Imam Al-Bukhari telah merangkumkan, mengeluarkan, ya, padanya tiga hadis. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas. Ya, semuanya ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Naam. Taib. Dan sebagainya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas yang terkenal. Beliau berkata, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innakum mahsyuruna hufatan 'uratan ghurla kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Al-ayah. "Wa inna awwala al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam." Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innakum mahsyuruna hufatan 'uratan ghurla." Sesungguhnya kalian kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan. Sifat yang pertama yaitu tidak beralas kaki. Uratan, ya, tidak berbusana. Sifat yang kedua. Ghurlan, belum dikhitan. Ini sifat yang ketiga. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 104, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami awali penciptaan manusia, kami kembalikan seperti itu. Ya, manusia diciptakan, ya, terlahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan seperti itu. Dan nanti akan dikembalikan seperti itu pada hari kiamat ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, tidak beralas kaki, tidak berbusana, ya, tidak atau belum dikhitan. Belum dikhitan. Namun keadaannya sebagaimana diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mendengarkan riwayat hadis seperti ini dari Nabi, kemudian beliau radhiyallahu taala anha bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kalau demikian sebagian manusia akan melihat aurat sebagian yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-amru ashaddu min dzalik. Perkaranya lebih dahsyat dari seperti itu. Sudah tidak terpikirkan lagi. Sudah tidak terpikirkan aurat-aurat manusia. Ya, yang dipikirkan adalah keselamatan sendiri-sendiri. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya. Pada hari itu, seseorang manusia, masing-masing manusia akan lari dari saudaranya, bahkan lari dari ibu dan bapaknya, dan bahkan lari dari istri dan anak-anaknya. Semuanya mencari keselamatan dirinya masing-masing. Ya, sudah tidak peduli lagi. Maka perkaranya lebih dahsyat dari yang seperti itu. Sudah tidak peduli lagi dengan keadaan orang lain. Semuanya memikirkan keselamatan masing-masing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna awwalal khala'iq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim al-Khalil." Dan manusia yang pertama kali akan diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wasalam. Ini hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang kedua, hadis Abu Hurairah marfu'an, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuhsyarun nasu ala thalathi tara'ik. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam tiga keadaan, tiga cara atau tiga sifat. Raghibin wa rahibin. Ya, dalam keadaan mereka penuh dengan harap dan juga dalam keadaan mereka penuh dengan cemas, takut. Wasnani ala ba'irin, setiap dua orang, ya, mereka naik, ya, seekor unta. Wasalasatun ala ba'ir, dan ada juga tiga orang yang naik, ya, pada seekor unta. Wa arba'atun ala ba'irin, wa asharatun ala ba'irin, ada juga yang empat, ada juga yang sepuluh naik, ya, di atas seekor unta. Wa yuhsyaru baqiyyatuhum an-nar, dan akan dikumpulkan sisa dari mereka, selain dari mereka akan di, ya, arahkan ke dalam api neraka, waliyadu billah. Hadis yang ketiga, hadis Anas ini selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala ya nabi Allah kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi Allah, bagaimana bisa orang kafir dikumpulkan ketika itu dengan cara diperjalankan, ya, di atas wajahnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaysa alladhi amshahu 'ala ar-rijlain fid dunya qadiran 'ala an yumshiyahu 'ala wajhihi yawm al-qiyamah. Tidakkah zat yang memperjalankan, membuat manusia berjalan di muka bumi dengan dua kakinya di dunia ini, bukankah dia mampu pula pada hari kiamat kelak memperjalankan manusia di atas wajahnya? Ya, ini sifat yang ketiga yang menunjukkan bahwa di antara manusia, yaitu orang-orang kafir, akan dikumpulkan dengan sifat seperti itu, waliyadzubillah. Mereka berjalan merangkak dengan menyeret wajahnya, berjalan dengan wajahnya, bukan dengan kakinya, tetapi dengan wajahnya. Nasallallahu salamu ala afiyah. Dan ada tambahan hadis-hadis yang menunjukkan tentang sifat ya al-ba'ts wa nusyur, dibangkitkannya manusia dari alam kubur dan dikumpulkannya di padang mahsyar, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Annahu lamma hadarahu al-maut, yaitu tatkala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam ya keadaan ya beliau di detik-detik akhir dari kehidupannya, pada waktu sakaratul maut hampir mendatangi beliau radhiyallahu ta'ala anhu, da'a bi thiyabin jududin falabisaha, beliau meminta ya orang-orang yang di sekitarnya untuk mengenakan kepada beliau pakaian yang baru, kemudian beliau kenakan pakaian tersebut. Tsumma qala, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu sebelum wafatnya tersebut, setelah meminta pakaian yang baru untuk dikenakan, kemudian beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha, sesungguhnya seorang mayat akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dengan pakaian yang dia meninggal ketika mengenakannya. Ya, ini berarti sifat ya al-ba'ts, hari kebangkitan, yang berikutnya disebutkan dalam hadis Abu Sa'id riwayat Abu Daud dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa sifatnya bagaimana ketika manusia nanti dibangkitkan dari alam kubur, dia akan mengenakan pakaian di mana pakaian tersebut dia kenakan ketika wafatnya, meninggalnya di dunia. Maka bagaimana menyikapi hadis-hadis yang zahirnya bertolak belakang, kontradiksi seperti ini? Ya, kita ingat kaidah penting dalam masalah ya dalil-dalil dari ayat Al-Quran atau hadis yang zahirnya tampak seperti kontradiksi atau bertolak belakang, berbeda satu dengan yang lain, bertolak belakang, ya berlawanan. Maka kita yakini bahwa semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka sebenarnya ya tidak bertolak belakang. Ayat-ayat Al-Qur'an adalah firman Allah Azza wa Jalla. Hadis-hadis yang sahih adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsunya, tetapi itu dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka yang zahirnya nampaknya seperti kontradiksi, tetapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Dan ini ya yang disebut dengan al-jam'u. Al-jam'u bainal muta'aridhin. Ya, bagaimana cara mengkompromikan ya dalil-dalil yang zahirnya seperti kontradiksi, bertolak belakang satu sama yang lainnya. Iya. Dan ini telah diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di sini dinukilkan ya oleh Syekh Fahad Al-Adani rahimahullah, dari ya perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Naam. Bagaimana menjamak naam hadis-hadis tersebut? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan, "Inna Ibnu Abdul Barr naqala haml hadis Abi Sa'id 'ala syuhada an aktsaril ulama." Bahwa Ibnu Abdul Barr menukilkan ya dari banyak para ulama bagaimana cara memahami hadis Abu Sa'id, yaitu ketika manusia dibangkitkan, maka dia akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia meninggal dengannya. Ya. Maka ini berlaku pada syuhada, pada orang-orang yang mati syahid. Pada orang-orang yang mati syahid, mati dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan berjuang di jalan Allah, berjihad di medan pertempuran, jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin. Ya. Maka mereka dimuliakan ketika dibangkitkan dari alam kuburnya kelak. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid tersebut akan dibangkitkan dari alam kuburnya dengan ya menggunakan ya, atau dengan mengenakan pakaiannya, pakaian yang dia wafat dengan pakaian tersebut tatkala di dunia. Naam. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bagaimana dengan hadis Abu Hurairah, di mana ya di antara ya manusia ada yang dibangkitkan dengan naik kendaraan, ya unta, ada yang dua-dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang sepuluh, naik unta. Maka kata beliau Al-Hafidz dalam Fathul Bari, wa yu'khadhu min majmu'il ahadits أن المقربين يحشرون ركبانا ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم وأما الكفار فيحشرون على وجوههم. Ya. Dari diambil dari keseluruhan hadis-hadis yang ada, beliau menggabungkan, menjamak, mengkompromikan hadis-hadis yang ada, maka para muqarrabin, muqarrabun, ya, di antara wali-wali Allah yang paling tinggi kedudukannya adalah al-muqarrabin. Ya, yang mereka menjalankan kewajiban-kewajiban dan juga menambahnya dengan ya berlomba-lomba dengan amalan-amalan yang sunnah, dan mereka menjauhi perkara-perkara yang haram dan berusaha menjauhi perkara-perkara yang makruh. Al-muqarrabin, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan mereka naik kendaraan. Mereka ketika setelah bangkit dari alam kubur kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan naik kendaraan, yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi ya adalah mereka naik ba'ir, unta. Ya. Dan adapun orang-orang yang derajatnya lebih rendah dari mereka dari kalangan kaum muslimin, maka mereka dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki. Ya, berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Wa ammal kufar, adapun orang-orang kafir sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Anas, maka mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar ya dengan mereka berjalan di atas wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salam wal afiyah. Asy-Syaikh Fahad Al-Adni rahimahullah ya menjelaskan cara mengkompromikan yang lain, ya bentuk jamak atau kompromi yang lain. Naam, kata beliau, hamlul hadis 'ala al-umum huwa al-aula, membawa hadis-hadis tersebut kepada yang umum itu lebih utama. Ya, kesimpulannya ya sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, maka beliau mengatakan ya adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, annahum yuhsyaruna uratan hufatan uratan ghurla, ini adalah sifat hasyar, sifat hasyar. Ya, bagaimana mereka sifatnya ya ketika dikumpulkan di padang mahsyar, maka sifatnya adalah mereka dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana dan tidak dikhitan, belum dikhitan. Adapun hadis-hadis yang lain itu menunjukkan tentang sifat al-ba'ats, yaitu bagaimana mereka bangkit dari alam kubur. Berarti ada dua perkara. Keadaan mereka, sifat mereka ketika dibangkitkan dari alam kubur, dan sifat di mana mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Iya. Toib. Maka hadis tersebut, ya, hadis tersebut yaitu yang dimaksudkan adalah hadis Abu Sa'id, itu masih berlaku umum. Ya, hadis ya Abu Sa'id riwayat Abu Daud yang menyatakan bahwa mayit akan dibangkitkan ya dengan pakaian yang dia kenakan ketika wafatnya, itu berlaku umum. Bukan ya hanya khusus bagi para ya syuhada. Dan bagaimana cara mengkompromikan dengan ya dibangkitkannya atau dikumpulkannya manusia? Maka kata beliau Syafat Al-Adni rahimahullah, di sini ada dua ya kejadian. Yang pertama ya, yaitu kejadian yang pertama dibangkitkannya manusia setelah tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Maka ya manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya dengan pakaian yang dikenakan ketika wafatnya. Ini yang dikuatkan oleh beliau. Walaupun sebagian ulama menyatakan ini khusus bagi orang-orang yang mati syahid. Adapun ketika manusia dikumpulkan menuju ke padang mahsyar, maka tidak ada yang berpakaian sedikitpun. Mereka seluruhnya dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Ya, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Dan yang pertama kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan, pertama kali yang akan diberikan pakaian ketika itu adalah Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa dibahas pada pagi hari ini. Insyaallah selanjutnya akan kita bahas masuk ke kitab tentang syafaat, dan kemudian setelah itu tentang haud Nabi, karena urutan-urutannya kita akan sesuaikan dengan apa yang di kitab ya, bahwa setelah haud baru mizan dan juga baru ya as-sirat setelahnya. Ya, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين. تفضلوا بارك الله فيكم.